بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال أبو يحيى زكريا قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب تعاون البر والتقوى حديث الأول عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا متفق عليه. إمام نووي رحمه تعالى dalam kitab Riyadhus Shalihinnya bab ta'awun al-birr wa taqwa, hadis yang pertama, beliau mengatakan dari Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, man jahaza ghazian, barang siapa mempersiapkan diri untuk berperang, untuk orang yang berperang fisabilillah, barang siapa yang menyiapkan untuk orang yang berperang, artinya memberi bekal untuk orang berperang fisabilillah, syaratnya di jalan Allah, faqad ghaza, maka dia mendapatkan pahala seperti orang berperangnya. Kalau kita membantu kebutuhan orang yang akan berperang ke medan jihad fisabilillah, maka kita tergolong orang yang ikut berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Demikian pula ketika seseorang menggantikan dirinya untuk ngurusi, bantu keluarga dari orang yang berperang, tentara yang berperang, dengan kebaikan-kebaikan, artinya kebutuhan-kebutuhannya, faqad ghaza, dia pun telah mendapatkan pahala orang yang berperang. Siapa-siapa memberikan bekal untuk orang yang berperang, maka dia dapat pahala perangnya orang itu. Barang siapa yang menanggung kebutuhan keluarga orang yang berperang, artinya menjamin kebutuhan orang berperang, maka dia pun mendapatkan pahala berperang. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أن رسول صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من خذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما رواه المسلم. Hadis yang kedua secara makna sama. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW telah mengutus utusan, artinya tentara, menuju Bani Lihyan. Bani Lihyan anak Bani Khudail, kabilah kecilnya Lihyan, Bani Lihyan, kabilah besarnya Khudail. Rasulullah SAW mengutus pasukannya ke Bani Lihyan yang ketika itu masih kafir. Maka ketika Rasul mengutus, Rasul mengatakan kepada muslimin, lian ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajr bainahuma. Hendaknya memilih mengutus, kalau ada dua orang, mengutus salah satunya. Artinya yang satunya tinggal di rumahnya, ngurusi keluarga dia dan ngurusi keluarga yang ikut berperang. Wal ajr bainahuma, maka ajarnya untuk keduanya, ajar jihadnya. Si A dan si B bersepakat, satu berangkat ke medan perang, satu ngurusi keluarga. Misalkan si A yang berangkat, maka si B ngurusi keluarga dirinya dan ngurusi keluarganya si A. Maka ajarnya, kata Rasul alaihi wasallam, karena si B itu ngurusi juga keluarga si A, wal ajru bainahuma, maka ajarnya untuk keduanya, karena si B telah menjamin keluarga si A akan siap mengurus segalanya. Hadis ini rawahu Muslim. Dua hadis ini menunjukkan peranan ta'awun, bahwa seorang berta'awun dalam kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu tadi. Berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, zakara al-mu'alif rahimahullah ta'ala fi hadzal bab at-ta'awun 'ala al-birr wa at-taqwa ma thabata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Mu'allif Imam Nawawi rahimahullah di bab ta'awun ala birri taqwa ini telah menurunkan hadis yang sabit dari Rasulullah SAW, yaitu ucapannya, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, barang siapa yang mempersiapkan, memberi bekal untuk saudaranya yang perang jihad, ghazian, di jalan Allah, faqad ghaza, dia pun telah mendapatkan pahala perang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Demikian pula barang siapa yang menggantikan orang yang berperang atas keluarganya, artinya keluarganya dijamin oleh orang itu ketika kepala keluarganya pergi berperang fisabilillah, dia memberikan kebaikan-kebaikan, artinya belanjanya, urusan keperluan-keperluannya, mungkin tentang keamanannya dan sebagainya, dia jaga, maka orang itu pun telah mendapat pahala faqad ghaza. Dia seperti ikut berperang, karena menjamin, menjaga keluarga orang yang sedang berperang, sehingga mereka berperang dengan tenang, tidak pikiran, tidak pecah pikirannya tentang keluarganya. Siapa yang ngurusin keluarga saya? Kalau tidak ada yang jamin, maka dia pun akan terpecah pikirannya, konsentrasinya. Dia mikir pasukan musuh di depannya. Dia juga berpikiran bagaimana keluarga saya sengsara apa tidak. Maka, karena ini adalah salah satu sebagai pendukung dari peperangan, karena keluarganya tidak akan terlantar ketika dia di peperangan, artinya memberikan semangat kuat kepada mujahidin, maka dia telah mendapatkan faqad ghaza, pahala seperti orang yang berperang. Syekh Syekh berkata, wahadza min ta'awun 'alal bir wat taqwa. Cara seperti ini merupakan ta'awun 'alal bir wat taqwa, salah satu bagian di antara bentuk seseorang berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Idza jahazal insan ghaziyan, yakni birahilatihi wa mata'ihi wa silahihi, yaitu ketika seseorang mempersiapkan atau membekali saudaranya yang akan berperang, jahaza ghazian, apa artinya? Yakni Syekh menerangkan birahilatihi, dia memberikan kendaraan untuk berangkat. Wa mata'ihi, bekal uang, apa yang diperlukan, senjatanya. Wa silahi, dan senjata-senjatanya. Dia memberikan itu kepada orang yang berangkat berperang. Dia bekali orang itu dengan apa, kendaraannya. Dia membekali untuk bekal di jalan, entah itu makanan atau uang atau apa, dan juga apa senjatanya. Inilah yang dimaksud jahaza ghazian. Jadi jahaza ghazian, saya katakan salah sa'asya, tiga hal, yaitu rahilati wal mata' wasilah, yaitu kendaraan dan perbekalan dan juga senjata. Idza jahaza bidzalika faqad ghaza, ketika seseorang memberikan kepada saudaranya yang akan berperang dengan tiga jenis ini, maka dia telah ikut berperang. Aikata balau ajr ghazi li'anau a'anau alal khair. Makna faqad ghaza artinya dia telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ajr seperti orang yang sedang berperang. Kenapa? Li'annahu a'anahu 'alal khair, karena dia telah membantu orang yang berperang di dalam kebaikannya. Karena banyak orang yang berperang tidak punya kemampuan, maka dengan adanya bantuan dari orang ini, saudaranya yang tidak mampu bisa berangkat berperang melawan musuh. Wa kadzalika man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Demikian pula ketika seseorang menggantikannya, menggantikan posisinya kepada saudaranya, dalam kebaikan-kebaikan, masalah belanjanya, masalah keamanannya, dia pun dikatakan faqad ghaza, artinya dia mendapatkan ajr orang yang berperang. Yakni law anal ghazi arada an yaghzu walakinnahu ashkala alaihi ahlahu man yakunu inda hajatihim fantadaba rajulan minal muslimin. Ketika seseorang ingin berperang, ada di antara mereka yang bingung, bagaimana keluarga saya nanti? Siapa yang ngurus? Siapa yang memberi belanja? Yang ngurus makanannya, yang ngurus ini itunya, menjaga keamanannya siapa? Maka ketika dia menunjuk seseorang, saudaranya dari muslimin, Dia katakan, saya wakilkan urusan keluargaku padamu. Maka lalu dia mengatakan, saya siap ngurus keluargamu. Fa inna hadha alladhi khalafahu yakunu lahu ajrul ghazi. Maka orang yang sedang mengganti kedudukannya ngurusi keluarga saudaranya itu, dia mendapat ajar orang yang berperang. Ajar ghazi li'anahu a'anahu. Dia mendapatkan pahala orang yang berperang karena dia telah membantu saudaranya yang sedang berperang, menjadikan tenang, tentram. Ini ketiga situasi. Mungkin pemerintah masih lemah, belum ada divisi khusus. Tetapi ketika pemerintah sudah kuat, dia ada kas negara yang siap membayar atau mengganti, menjaga keluarga mujahidin, maka akan lebih ringan lagi. Di dalam negeri yang sudah stabil, ya kalau ada orang berperang, utusan biasanya akan diwanti-wanti teritori setempat itu untuk perhatian terhadap keselamatan keluarga yang sedang berperang itu. Kita lihat misalkan zaman Soeharto dulu, ketika ada perang Timur, setiap yang diutus ke sana, maka keluarganya dijaga, betul-betul dijaga. Setiap ada laporan sesuatu yang kurang bikin nyaman keluarganya, langsung kepolisian datang ngurusi. Ini dalam rangka menjaga ketentraman tentara ataupun polisi yang sedang ditugas di medan perang sana. Nah, sehingga semangat orang yang sedang tugas di medan perang tidak ciut, tidak terpecah pikirannya. Begitu pula syariat dalam Islam telah mengajarkan seperti itu. Bahkan ketika negara belum ada kemampuan itu, maka hal itu ditanggung oleh muslimin. Hendaknya mereka bertahun untuk mengurusin hajat pasukan muslimin yang sedang berperang fisabilillah. Idzan fa'ian al-ghazi yakunu ala wajhain. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa membantu orang yang sedang berperang atau tentara yang akan berperang itu dari dua sisi. Al-awwal ay yu'inahu fi rihl fi rihalihi wa mata'ihi wa silahihi. Yang pertama, dia membantu senjatanya, membantu perbekalannya, membantu kendaraannya. Dia menyiapkan kendaraan, dia menyiapkan bekal untuk pepergian itu, dan juga senjata-senjatanya. Wathani, sisi yang kedua, ayu'inahu fi kaunihi khalafa anhu fi ahlihi. Yang kedua, yaitu dia menolong dengan mengganti, sebagai pengganti yang ngurusi terhadap keluarga yang sedang berangkat berperang. Li'ana hadza min akbar aun. Yang demikian ini termasuk pertolongan yang paling besar. Fa inna katsiran minan nas yushkil alaihim man yakunu inda ahlihi yakumu bihajatihim, karena banyak di antara manusia masalahnya yaitu tadi, bagaimana kalau saya berangkat, saya bisa berangkat, saya punya kemampuan untuk berangkat dan saya punya keinginan untuk berangkat berperang, tapi kalau saya berangkat berperang, makan keluarga saya dari mana? Nanti kalau ada kebutuhan apa-apa atau keamanan, siapa yang ngurusin? Maka ketika ada yang menjamin, dia akan berangkat dengan tenang. Fa idza qama hadha ar-rajul bi haja ahlihi wa khalafahu fihim bi khairin faqad ghaza. Maka ketika seseorang menunaikan hajat keluarganya, kebutuhan keluarganya itu tadi, dia menggantikannya untuk kepentingan keluarga itu tadi dalam perkara-perkara kebaikan, faqad ghaza, maka dia telah mendapatkan pahala orang yang berperang, orang yang ikut jihad. Ini bisa saja mungkin apa antara seseorang dengan iparnya, karena ipar bisa masuk rumahnya kan, maka dia bergantian, kesempatan sekarang saya yang berangkat berperang, min fadlik antum tinggal di rumah ngurusin keluarga saya, kesempatan lain dia yang ngurusin keluarga iparnya. Jadi saling tolong menolong, saling ta'awun. Atau bisa jadi seseorang punya keterbatasan fisik, dia punya uang, akan tetapi tidak mampu untuk berangkat karena keterbatasan fisik. Maka keterbatasan fisik tidak menutupi, menghilangkan dia mendapatkan pahala ajar perang, yaitu dengan membantu saudara-saudaranya, yaitu dari dua sisi itu tadi. Mungkin satu, dia membelikan kendaraan untuk berangkat, dia memberikan hartanya untuk bekal, atau juga, dan juga dia membelikan silah. Atau dengan mengurusi keluarga-keluarga mujahidin. Wa min dhalika ma jara li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hina khalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Ada contoh di zaman Rasul, Ali bin Abi Talib ketika perang Tabuk, Ali tidak ikut perang Tabuk. Apakah Ali enggak kuat? Bukan. Apakah Ali sakit? Tidak. Ketika itu Ali tidak ada halangan, bahkan Ali sangat ingin untuk berperang. Akan tetapi Rasul alaihissalam yang telah menunjuknya, Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikannya dalam urusan keluarganya. Faqala ya Rasulullah atada'uni ma'an nisa wa sibyan. Ketika Ali ditunjuk oleh Rasul untuk menggantikannya, artinya tinggal di Madinah ngurusi keluarganya Ali sendiri dan ngurusi keluarganya Rasul dan yang lainnya, maka Ali katakan, ya Rasulullah, kamu tinggal aku bersama wanita dan anak-anak. Merasa gimana, enggak pantas, saya laki-laki, saya masih muda, saya sehat, saya punya keberanian, saya punya senjata, kok tinggal di kota? Sementara Ali dikenal dengan sujaknya, keberaniannya. Maka Rasul mengatakan, "Ama tarza an takuna minni bi manzilah Harun minan Musa illa ana la nabiyya ba'di." Tidakkah engkau ridha engkau di sisiku kedudukannya seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihissalam, kecuali karena tidak ada nabi. Perbedaannya cuma tidak ada nabi setelahku. Diterangkan oleh Rasul alaihissalam kepada Ali bin Abi Thalib, yang seperti ini tuh ada di zaman nabi-nabi yang sebelumnya, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam akan pergi menuju panggilan Allah, maka Nabi Musa meminta Harun menggantikan ngurusin keluarganya. Ini contoh dari zaman sebelum Rasul. Maka Rasul mengajarkan kepada Ali, bukan ini kerendahan, akan tetapi ini apa adalah kedudukannya seperti kedudukan Harun di hadapan Musa alaihissalam. Kecuali kamu bukan nabi, karena nabi sudah putus dengan diutusnya aku. Yani ana ukhallifaka fi ahli kama khalafa Musa Harun fi qaumihi hainama dhahaba ila miqat rabbah. Artinya Rasul mengatakan kepada Ali, aku tunjuk kamu untuk menggantikanku dalam urusan keluargaku, sebagaimana Musa telah menunjuk Harun untuk menggantikan dalam urusan keluarganya atau kaumnya, yaitu ketika Musa pergi menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala ke miqat yang Allah tunjuk. Hadis ini, dua hadis ini menunjukkan perlu adanya penunjukan dalam masalah ta'awun menjaga urusan keluarga para tentara, para mujahidin. Kalau sampai ada penunjukan jihad, ada syariat jihad, maka semua kita harus bisa bergerak, harus bisa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak mampu bisa berangkat, ya tinggal di rumah mengurusi keluarga mujahidin. Sehingga tidak ada yang terlantar. Hadis ini pula mengandung pelajaran yang lain. Wa yu'khad min hadza anna kulli man a'ana shakhsan fi ta'atillah falau mithl ajr. Kata Syekh, dalam hadis ini pula ada pelajaran, yaitu tentang menolong saudaranya di dalam ketaatan kepada Allah. Siapa-siapa yang menolong saudaranya dalam ketaatan kepada Allah, falahu mithl ajrihi, maka dia mendapatkan ajar seperti orang itu mendapatkan ajarnya. Kalau kita bisa menolong saudara kita dalam ketaatan, saudara kita akan melakukan satu ketaatan, dia ada kesulitan, maka kita bantu dia, maka ketika dia bisa menjalankan ketaatan itu, kita dapat pahala seperti dia menjalankannya. Faiza أأنت طالب العلم في شراء الكتب الكتب له أو تأمين سكن أو نفقة أو ما أشبه ذلك فإن لك أجرا أي مثل أجره أي مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. Dikasih contoh oleh Syekh, kalau kamu membantu talibul ilm, Ada thalabul ilm pengin belajar, tapi punya kendala, tidak mampu beli buku. Kamu tahu itu, kamu datangi, kamu beli buku buat orang anak itu, sehingga anak itu bisa belajar dengan baik. Kamu bantu dia. Maka ketika anak itu belajar dan sukses belajarnya, belajar kan dapat pahala. Ketika dia belajar dapat pahala, kamu pun dapat pahalanya. Karena kamu telah mensukseskan anak itu dalam belajar. Begitu pula kalau kita perhatian terhadap sakannya. Kalau kita perhatian terhadap sakannya, tempat tinggalnya, mungkin sudah berempet-empetan, berdempet-dempetan, perlu tempat kita bangunkan kalau kita ada. Atau kalau kita tidak mampu, ya kita mencari orang yang mampu untuk bisa membangun. Jadi maklar-maklar kebaikan. Kita bantu, carikan dana bareng-bareng. Sehingga terselenggarakan apa pendidikan itu dengan tentram, sakannya juga apa bisa dengan nyaman anak itu belajar. Atau misalkan kita melihat sakannya bocor, kita berupaya bagaimana anak itu bisa tentram di sakannya. Walhasil, ketika kita melihat sesuatu yang akan menghalangi anak-anak kita belajar atau saudara kita yang sedang belajar, terus kita membantu mencarikan solusi agar dia bisa belajar dengan tentram, maka falahu ajr misal ajrihi, seperti ajar orang itu, min ghairi ayyankus min ajrihi syai'a, tanpa mengurangi ajarnya orang itu sedikit pun. Kamu mendapatkan ajar seperti dia, alangkah nikmatnya. Wahakata aidan law anta musalliyan ala tazhil muhimmatihi fi salatihi fi makanin wa thiyabihi aw fi wudu'ihi wa fi ay shay'in fa innahu yuktab laka fi dhalika ajr. Demikian pula kalau kamu melihat seseorang akan salat, ada kendala, lalu kamu tolong dia. Kamu menolong orang yang akan sholat, memudahkan orang itu bisa menjalankan sholatnya. Entah urusan tempat, misalkan masjidnya belum beres, maka kita membantu pembangunan masjid. Apapun yang bisa kita lakukan, walaupun cuma sekedar, karena kemampuan kita cuma itu, tetapi kita membantu, barangkali dengan yang sedikit dari kamu, itu ada barokah yang mengajak setelah itu datangnya yang lain. Bisa jadi. Paling tidak kamu doakan untuk kemudahan. Atau kalau masjid ada kekurangan-kekurangan, bocor, kotor, atau listrik, bisa kamu bantu. Ini termasuk membantu keperluan-keperluan orang yang akan beribadah sholat. Atau pakaian seseorang kadang di tempat-tempat tertentu, dia gak punya pakaian yang pas atau cukup. Mungkin gara-gara pakaian satu atau dua dia cuci, sulit dia untuk berangkat ke masjid. Atau tempat wudu. Au fi wudu. Wudunya, tempat wudunya, air wudunya. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, lalu kamu membantunya. Ini pun tidak harus dengan orang yang mampu uang. Bisa jadi talabul ilmi juga mampu melakukannya. Keran yang bocor, ada yang kemarin bocor terus kamu servis, bisa jadi lagi terus dipasang di situ. Atau ikut menjaga ketika ada anak-anak yang ruwet, suka tangannya usil, kamu nasihatin dalam rangka menjaga tempat wudhu itu awet. Maka ini termasuk mempermudah orang yang wudhu. Soalnya kalau sampai rusak, sekarang rusak satu, besok jadi dua, berkurang fasilitasnya, orang jadi antri. Tapi kalau dengan kamu menjaga, kamu telah membantu orang memudahkan berwudhu. Wa fi ayyi shay'in fa innahu yuktab laka fi dhalika ajr, ataupun yang lainnya lah. Apa yang bisa kalian bantu di dalam ta'awun al birr wa taqwa ini, bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Tinggal seberapa kemampuan kita punya kreasi untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf itu punya perlu kreativitas. Amal ma'ruf perlu kreativitas. Kadang ada sesuatu yang kecil yang sangat dibutuhkan oleh orang, kita enggak perhatian. Subhanallah. Antum punya kreatif apa ide untuk melakukan sesuatu, ternyata banyak orang terbantukan. Walaupun di mata orang nampaknya biasa-biasa saja, ternyata punya makna besar. Mungkin orang yang tukang mencela cuma kayak gitu dok, tapi ketahuilah bahwa di sisi Allah dia ketika membantu kebaikan, melancarkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ajr seperti orang yang sedang beribadah itu. Fal qaida amah anna man aana shakhsan fi ta'ah min ta'atillahi kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqus min ajrihi syai'a. Kaidah umum ini perlu bekal, jadikan bekal bagi kita. Bisa jadikan bekal bagi kita bahwa siapa saja yang menolong seseorang dalam ketaatannya, ketika dia ingin menjalankan ketaatan kepada Allah, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia mendapatkan ajr seperti orang itu mendapatkan ajr, tanpa mengurangi sedikit pun dari ajr orang itu. Ini berlaku untuk umum segala amalan ibadah. Kalau di sana ada amalan ibadah, kamu bantu dia sehingga dia bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, maka di sana ada pahala yang akan kalian dapati seperti pahala dia yang sedang beribadah itu tanpa mengurangi dirinya itu tadi. Apapun, banyak sekali hal yang bisa kita tolong, yang bisa kita lakukan. Tadi sudah ada contoh bantu thalabul ilm, ada contoh musallah, ada contoh mempersiapkan fasilitas pendidikan, sakan atau gedung. Ada contoh yang lain, misalkan seseorang akan berdakwah, ada fasilitasi ketika dia tidak ada apa, ada halangan-halangan untuk menjalankan itu, sehingga ada kemudahan karena sebab antum. Itu pun Anda mendapat ajar seperti dia. Atau menyampaikan dakwahnya, ada orang di sana jauh, antum di sini dekat, alhamdulillah bisa mendapatkan pelajaran dari asatidah. Atas orang jauh yang tidak dapat itu, antum kirimin faedah-faedah dari asatidah, maka dia pun mendapatkan ilmu seperti antum mendapatkan ilmu. dia mendapatkan ajar, kamu pun mendapatkan ajar seperti dia mendapatkan ajar. Walhasil banyak sekali ada tetangga kita anaknya kurang pengawasan, orang tuanya lemah dalam pengawasan. Antum membantu pengawasannya. Mungkin perkara-perkara kecil sudah, misalkan maghrib-maghrib anak-anak kecil di luar, antum sampaikan kepada anak, ayo nak masuk nak, jangan sampai di luar. Amal soleh, dia masuk, dia beribadah karena menjalankan perintah Rasul. Rasul perintahkan maghrib-maghrib anak-anak jangan ada di luar. Antum dapat pahalanya, perhatian terhadap anak muslimin, anak salafiyin. Ketika ada anak yang akan berbuat kenakalan atau bahaya, antum tegur, antum mencegah. Ini kebaikan, selamatnya anak itu. Antum pun dapat pahala. Walhasil, kesempatan kita berbuat amal ma'ruf itu sangat banyak sekali. Di sana kita bisa mendulang pahala yang besar. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.